Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, Kalimantan, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di seluruh tiga dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Yogyakarta, Sunnah FM di Cirebon, serta para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan silsilah fikih pendidikan anak, di mana pada kesempatan kali ini kita akan memasuki silsilah nomor 9. Silsilah nomor berapa Ibu? Nomor 9. Yang judulnya, jangan biarkan setan menjamah anakmu. Kok judulnya mengerikan Ustaz? Tidak setiap yang kaitannya dengan setan itu konotasinya angker. Jadi ini adalah sebuah bentuk kewaspadaan dari kita terhadap tipu daya setan. Karena perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwa setan itu tidak akan pernah duduk manis. Diam saja membiarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita semuanya insya Allah, panjenengan dan saya juga, serta para pendengar dan para pemirsa dimanapun Anda berada, kita semuanya itu punya cita-cita supaya memiliki anak yang soleh dan solehah. Itu cita-cita yang mulia apa enggak? Mulia sekali. Karena itu cita-cita yang mulia, karena itu cita-cita yang baik, makanya setan suka apa enggak? Setan suka apa enggak? Enggak suka. Kalau kita pengen sesuatu yang baik, setan itu enggak bakalan suka. Sebaliknya, kalau kita pengen sesuatu yang buruk, setan apa? Suka, bukan hanya suka, malah setan akan mendorong kita, membantu sepenuh hatinya setan. Ini yang perlu kita waspadai, yang perlu kita waspadai dan perlu kita sadari. Bahwa manakala kita menginginkan sesuatu kebaikan, maka kita harus sadar, kita harus camkan, kita harus sadari, kita harus mengerti bahwa ada makhluk lain yang tidak suka manakala kita menghendaki kebaikan. Bukan hanya kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi juga kebaikan untuk orang lain, terutama anak-anak kita. Jadi manakala kita punya cita-cita ingin mencetak generasi yang saleh dan salehah, ingin mencetak generasi yang berbakti kepada orang tuanya, yang bermanfaat untuk agama dan bangsanya, maka saat itu setan berusaha menebar ranjau-ranjau, perangkap-perangkap, supaya kita gagal untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut. Kapan setan akan puas? Setan akan puas manakala anak-anak kita menjadi kaki tangannya setan. Na'udzu billahi min dzalik. Jadi setan akan berhenti untuk menghalangi kita. Setan akan berhenti untuk menyesatkan anak-anak kita. Kapan? Ketika setan berhasil membuat anak kita menjadi antek-anteknya setan. Waduh Ustaz, berarti ini peperangan hebat Ustaz. Iya, ini peperangan yang sangat hebat antara manusia dengan setan. Yang genderangnya itu sudah ditabuh sejak bapak kita dikeluarkan dari mana? Surga. Sebelumnya sejak setan dikeluarkan oleh Allah dari surga, manakala setan tidak mau untuk mematuhi perintah Allah supaya sujud kepada siapa? Adam alaihissalam. Bapak kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Itu dari dulu setan itu sudah enggak suka dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Sehingga permusuhan antara Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam dengan setan itu permusuhan yang lama. Sejak sekian abad atau mungkin ratus abad yang lalu. Sampai sekarang setan akan terus mengibarkan bendera permusuhan tersebut kepada Bani Adam. Dan setan Allah beri kemampuan untuk tidak bisa dilihat sama kita. Itu sulitnya Ustaz. Itu sulitnya Bu nggih, berhadapan dengan musuh tapi musuhnya ora keton. Nek keton kan gampang. Maling. Nek setan, endi setane ora keton. Itu sulitnya di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 27. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la ta'unahu." Sesungguhnya setan dan antek-anteknya itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat setan. Itulah sulitnya, kecuali kalau setannya malih rupa, itu baru bisa dilihat. Tapi kalau setan dengan wujudnya yang asli, itu enggak bisa dilihat, kata para ulama. Maka disinilah kita harus waspada. Dan kita harus mencari bagaimana caranya supaya kita bisa menang melawan setan. Karena kita adalah makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah dalam surat An-Nisa, manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Ustaz, kita lemah. Setan apa enggak lemah, Ustaz? Setan lemah napa mboten, Bu? Lemah napa mboten? Mboten natos kepanggih kali setan nggih, Bu nggih. Setan itu lemah apa enggak? Lemah. Lemah apa kuat? Kuat apa lemah? Sing bener sing ndi? Jenengan nanti baca di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Dha'if itu artinya lemah, Bu. Kalau kuat itu bahasa Arabnya qawi, ya. Artinya lemah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Berarti setane lemah, menungsane lemah, berarti lemah lawan lemah. Makhluk yang lemah melawan makhluk yang lemah. Manusia yang lemah melawan setan yang lemah. Lemah karo lemah, sing menang sing ndi, Bu? Lemah kok lawan lemah, yang menang yang mana? Bingung ya Ustaz, lemah karo lemah. Kayak kuat karo kuat, sing menang sing ndi? Lemah dengan lemah, lemah versus lemah, yang menang adalah yang meminta pertolongan dan bantuan kepada Zat yang Maha Kuat. Sinten niku? Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita memohon perlindungan kepada siapa? Allah. Karena musuh kita ini selain licik, sulit dilihat, dia juga punya sekian banyak cara untuk menyesatkan kita. Dan mereka itu tidak sendirian untuk menyesatkan kita. Mereka itu kerjasama. Jadi jangan dipikir setan itu tidak ada kerjasamanya. Ada, Bu. Setan itu kerjasama. Sama siapa, Bu? Ya, kalau setan kancane, ya iya. Sama makhluk lain. Siapa itu? Manusia. Jadi jangan dipikir setan itu bekerja sendiri. Tidak. Setan itu bekerja sama dengan teman-temannya dari kalangan manusia. Makanya yang namanya setan itu wujudnya itu bukan cuma dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Kalau tidak percaya, coba panjenengan baca surat An-Nas ayat terakhir. Apa uninya, Bu? Minal jinnati wan-nas. Jadi musuh kita itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Jadi yang berusaha untuk menyesatkan anak-anak kita bukan hanya setan dari kalangan jin, tapi juga setan dari kalangan manusia. Yang berusaha menebarkan syahwat di depan anak-anak kita, berusaha menebarkan syubhat di depan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi budak syahwatnya. Dan yang namanya setan dari kalangan manusia itu kadang-kadang ayu-ayu loh, Bu. Jadi orang kayak setan jin medeni, anak gadile, kemudian napa wetenge bolong, sundel napa? Sundel bolong. Terus apa maning ya? Napa maning, Bu, setan jenengan setan? Napa? Kuntilanak. Ya macam-macam lah, itu istilah Indonesia saja. Setan yang akan menggoda anak kita itu enggak mesti setan yang penampilannya mengerikan. Kalau penampilannya mengerikan, anak-anak kita jelas enggak mau weti. Tapi setan dari kalangan manusia penampilannya itu sangat menarik. Sehingga banyak para manusia, anak-anak Adam alaihissalam yang kemudian terjerumus kepada gangguan-gangguan setan tersebut dalam keadaan dia tidak sadar bahwa dia itu sedang terjerumus ke dalam gangguan mereka. Bagaimana Ustaz caranya? Kita khawatir anak-anak kita jangan-jangan terjerumus di dalam perangkap-perangkap setan. Caranya satu. Di sini ada berapa, Bu, yang ditulis? Ada 4. Yang pertama, proses permintaan perlindungan itu kapan dimulai? Yang pertama, sebelum membuat anak. Sebelum gawe nopo? Gawe anak. Gawe anak itu maksudnya apa, Bu? Ya apalagi kalau bukan sebelum berhubungan suami istri. Berarti kita minta perlindungannya sejak itu, Ustaz. Iya, sejak itu. Wah, Ustaz, anaknya wis gede-gede, Ustaz. Priwe iki, Ustaz. Mau bikin lagi enggak bisa ini, Ustaz. Gimana caranya? Nanti kita akan lanjutkan. Ini buat mereka yang masih produktif untuk bikin anak. Kalau yang kemarin-kemarin sudah terlupakan atau tidak tahu, maka tidak usah khawatir. Ini masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sebelum melakukan hubungan suami istri. Dan ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di mana kata Nabi SAW, seandainya kalian berhubungan suami istri dan sebelum kalian melakukan hubungan tersebut, kalian membaca doa yang bunyinya Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Sampun napal, Bu? Ibune sama napal napa dereng? Kepriwe sih? Putrane sampun pinten, Bu? Aduh, wis akeh berarti mbiyen ndongan apa mboten, Bu? Ndongane napa, Bu? Bismillah. Iya bener sih, apa-apa sih pancen bismillah, tapi ya anak tambahane, Bu. Diapal, Ustaz? Ya diapal. Ya. Lah, Ustaz, wis kadung, ora apa-apa. kita hafalkan. Paling tidak kalau misalnya kita enggak mempraktekkan, kita ajarkan kepada siapa? Anak cucu kita. Ya. Bunyinya apa, Bu? Bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Artinya napa, Ustaz? Bismillah. Bismillah ya ma'ruf, artinya dengan menyebut nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna syaitan. Jauhkanlah kami ya Allah dari gangguan setan. Ini permintaan. Permintaan dari seorang hamba kepada Allah agar Allah berkenan untuk menjauhkan setan dari diri kita. Cukup sampai situ? Tidak. Kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari setan, bukan hanya kita saja, tapi wajannibis syaitana ma razaqtana, dan juga kita meminta kepada Allah agar Allah berkenan untuk menjauhkan gangguan setan dari anak yang akan Allah karuniakan kepada kita. Yang namanya orang hubungan suami istri itu mesti jadi nomboten, Bu. Enggak mesti kan? Yang namanya orang melakukan hubungan suami istri tidak mesti akan keluar jadi anak. Nah, kita sudah pesan dari awal, kita sudah minta dari awal kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, seandainya Engkau berkenan untuk mengaruniakan putra keturunan dari anak atau dari hubungan suami istri ini, wahai Rabbi, tolong wahai Rabbi, lindungi anak kami dari gangguan setan. Itu resep awalnya, resep suksesnya itu. Kalau panjenengan pengin memiliki anak yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, pertama kali mintanya sebelum membuat anak tersebut. Dan ganjarannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhurruhu syaitan. Anak-anak yang lahir dari hasil hubungan suami istri yang didahului dengan doa ini, maka kata Nabi SAW, setan tidak akan mencelakakan anak tersebut. Masya Allah, berarti anakku ya Allah, biar ora ditungani ke priwe Ustaz, sing wis kebanjur ya aja di baleni, sing urung kebanjur ya di emut-emut. Yang belum terlanjur diingat-ingat bahwa ini adalah salah satu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Maka Masya Allah, kalau kita mencermati, kalau kita menghayati ajaran Islam ini, kan luar biasa. Sampai orang mau berhubungan suami istri saja ada doanya. Itu kan Masya Allah, Bu. Ya. Jadi Islam itu luar biasa. Sampai dalam waktu-waktu seperti ini orang mau hubungan suami istri, itu kan ya sebagian orang-orang mikir, orang bakal kepikir, dadakan apa? Dadakan doa. Itulah istimewanya Islam. Dan ternyata banyak di antara kita hubungi yang belum nama, yang belum hafal. Ibu-ibu ada enggak yang baru tahu sekarang? Konten-konten yang baru tahu kalau ternyata sebelum hubungan suami istri itu ada doanya. Ada enggak di antara ibu-ibu yang baru tahu? Saya yakin ada. Tapi menjadi izin dan doa. Saya yakin ada, ya. Oh, ternyata ya ajaran Islam itu luar biasa. Itulah pentingnya ngaji. Kalau enggak ngaji jadi enggak tahu. Ini yang pertama. Bagaimana supaya setan tidak menjamah anak kita? Caranya adalah kita minta perlindungan kepada Allah sejak awal sebelum membuat anak. Ini yang pertama. Yang kedua, kapan kita minta perlindungan kepada Allah? Yang kedua adalah ketika anak tersebut lahir ke muka bumi. Ini yang kedua. Jadi supaya anak kita senantiasa terjaga, ketika pertama kali lahir, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbi, lindungilah anak saya ini. Jadi yang pertama kali dilakukan bukan yang lain-lainnya, yang pertama kali dilakukan adalah kita mohon perlindungan kepada Allah, wahai Rabbi, alhamdulillah anakku lahir, masyaallah sehat walafiat, Maka setelah ini wahai Rabbi, jangan cuma engkau sehatkan tubuhnya, jangan cuma engkau sehatkan fisiknya, aku juga memohon kepadamu wahai Rabbi, supaya engkau berkenan untuk menjadikan anakku ini selalu dilindungi dari godaan setan. Supaya anakku ini tidak tersesat di tengah jalan. Supaya anakku ini berbakti kepada orang tuanya. Supaya anakku ini taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dicontohkan oleh ibunya Maryam. Ibune sinten, Bu? Maryam. Maryam niku ibune sinten? Nabi Isa alaihi salam. Ah, ini ceritanya bukan Maryamnya, tapi cerita tentang siapa? Ibunya Maryam. Maryam itu salah satu hamba Allah yang sangat solehah, yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai sebuah surat khusus, namanya surat apa, Bu? Maryam. Maryam ini ibunya, kenapa Maryam menjadi anak yang begitu solehah, yang taat kepada Allah, bahkan sangat menjaga kehormatannya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam sendiri untuk menciptakan Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebuah sosok wanita salehah yang sangat suci. Bagaimana sih resepnya ibunya Maryam membuat anak seperti Maryam? Bagaimana resepnya? Baca ayat yang ada di hadapan panjenengan, surat Ali Imran ayat pinten tembel itu, Bu? Ayat pinten? 36. Dalam Ali Imran ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercerita apa yang diucapkan oleh ibunya Maryam. Kata ibunya Maryam, "Wa inni sammaituha Maryam." Wahai Rabbi, saya namakan anakku ini Maryam. Ini nama yang bagus, Bu, ya. Makanya panjenengan itu kalau misalnya ngasih nama, itu kasihlah nama-nama yang nomo yang bagus, karena nama itu ibarat doa. Jadi kalau misalnya jenengan pengen anaknya siapa ya jenenge ya. Sekarang kan biasanya bikin nama itu bikinnya maunya namanya yang bau-bau napa, Bu? Yang bau-bau barat. Bau barat itu pripun, Bu? Jawa Barat napa? Barat. Apa ya kalau nama perempuan itu apa ya? Kalau orang barat itu. Apa? Michael Jordan itu laki-laki, Bu. Apa? Christina. Terus apa lagi? Isabella. Panggilannya Bel. Ya, nama-nama itu ya Allah, kayak kehabisan nama saja, ya. Isabella, kemudian nama-nama artis, na'udzubillah mungkin dinamai anaknya itu Madonna. Ya Allah. Bu, ya kasih nama itu nama yang baik. Maryam, ya. Fatimah, Aisyah, Ummu Salamah. Kasih nama-nama wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang bersih, wanita-wanita yang soleha. Dengan harapan nanti anak-anak kita itu seperti mereka, itu harapannya. Ya. Itu yang kita harapkan, bagaimana supaya anak-anak kita seperti mereka. Wa inni sammaituha Maryam, dan aku telah menamakan anakku Maryam. Kemudian kata ibunya Maryam, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wahai Rabbi, setelah aku namakan anakku ini sebagai Maryam, maka aku minta wahai Rabbi, aku mohon kepadamu wahai Rabbi, lindungilah Maryam ini dan keturunannya dari godaan setan. Akhirnya subhanallah, Bu, Maryam ini adalah salah satu bayi yang ketika lahir itu tidak diganggu oleh siapa? Setan. Karena sudah dimohonkan sama ibunya. Beda dengan manusia, bayi-bayi yang lain. Bayi-bayi yang lain itu kalau lahir mak ceprot nangis. Nggih napa mboten? Ya, karena bayi lahir langsung ha ha ha ha guyu mboten wonten. Bayi lahir itu langsung apa? Nangis. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa bayi pertama kali nangis? Karena ketika bayi itu lahir, setan langsung menusuk di tulang rusuknya bayi tersebut di perutnya sebagai peringatan tentang permusuhannya setan kepada Bani Adam. Nah, siapakah bayi yang selamat dari itu? Salah satunya adalah Maryam. Karena apa? Karena didoakan sama ibundanya. Wahai Rabbi, lindungilah anak saya Maryam. Jadi yang pertama kali dipikirkan adalah bukan sekolahnya. Yang pertama kali dipikirkan bukan bagaimana nanti kerjanya. Yang pertama kali dipikirkan adalah bagaimana supaya anak saya dilindungi dari godaan setan. Itulah sosok wanita yang solehah. Maka seharusnya kaum muslimat, ibu-ibu sekalian mencontoh ibundanya Maryam ini. Jadi pertama kali yang dipikir begitu lahir adalah, ya Allah lindungilah anakku ini. Ya Allah jadikanlah anakku ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadikanlah anakku ini anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadikanlah anakku ini menjadi anak yang taat beragama. Yang senantiasa menegakkan sholat. Yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Itulah permintaan yang pertama kali seharusnya dipanjatkan oleh seorang hamba. Manakala dia melahirkan anaknya. Ini adalah cara yang keberapa, Bu? Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga adalah setiap hari. Kapan? Terutama di waktu pagi dan sore. Ini yang biasa diistilahkan dengan zikir pagi dan sore. Atau zikir pagi dan petang. Dan kita sudah pelajari sebagiannya. Ini salah satunya. Yaitu membaca surat napa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini penting, Bu. Penting untuk kita perhatikan. Bukan hanya untuk kita saja, termasuk untuk anak-anak kita. Saya sering dikeluhkan atau dikeluhi atau dilapori tentang seorang anak yang nangis. Orang apa? Orang mendek-mendek. Dipikir ngelak, sudah dineneni, ya tetap nangis. Mungkin lapar, sudah dikasih makan, tetap nangis. Mungkin maaf, BAB, buang air besar. Sudah diganti, dilihat popoknya ternyata enggak. Mungkin sumuk dikasih kipas, sudah ternyata tetap nombok. Nangis, ini bocah kena apa? Bisa jadi memang satu dia lagi diganggu oleh siapa? Oleh siapa? Ya kalau anak kecil sulit, kalau kita yang sudah dewasa, kita merasa ada gangguan setan, kita bisa langsung membaca apa yang bisa kita baca. Ayat kursi kita baca, Al-Fatihah kita baca, Al-Ikhlas kita baca, Al-Falaq kita baca, An-Nas kita baca. Itu kalau sudah dewasa, kalau anak kecil. Anak kecil kan belum bisa baca. Anak umur 1 tahun yang biasanya nangis-nangis itu kan berapa bulan, 1 tahun. Nah, yang belum bisa untuk membaca Al-Quran. Maka disitulah perannya orang tua yang sangat penting. Jadi setiap pagi dan sore, kalau misalnya anak itu belum bisa baca Quran, maka tugasnya orang tua adalah membacakan surat-surat tadi, kemudian ditiupkan ke tangan, dan diusapkan ke sekujur tubuh anak kita. Setiap napa, Bu? Pagi dan sore. Suwe apa ora Ustaz suwe? Bangun apa boten, Bu? Boten kok. Cuma membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Al-Falaq berapa kali? 3 kali. An-Nas berapa kali? 3 kali. Tidak lama, tidak. Jadi kita bacakan di depan tangan, kedua tangan kita. Kemudian setelah itu kita tiupkan. Kemudian kita usapkan ke anak kita. Sehingga anak kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh yang nangis. Ada sebagian anak yang hilang. Bukan hanya nangis, hilang. Lapor polisi gak ada, ternyata dibawa sama setan. Mungkin gak, Bu? Mungkin. Itu kejadian pernah kejadian pada zaman Nabi SAW. Jadi itu bukan cuma isu saja, Bu. Yang namanya penculikan itu bukan hanya penculikan oleh rampok. Tapi juga penculikan oleh siapa? Oleh setan. Pernah kejadian pada zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat yang dibawa oleh setan, lama gak ketemu. Sampai kemudian dikembalikan lagi sama setannya. Ditanya, ini kemana saja? Wah, saya ini dibawa ke suatu tempat, gak tahu dibawa siapa, dibawa setan. Maka kita harus berhati-hati, anak-anak kita harus kita bacakan kayak tadi, supaya dia senantiasa dijaga. Apalagi kalau misalnya anak sudah mulai agak besar dikit ya. Sudah 5 tahun itu berarti insya Allah kalau 5 tahun dia sudah mulai bisa baca Al-Quran. Ini juga penting juga kita perhatikan bahwa anak-anak kita itu dari dini sudah berusaha kita ajarkan dia suratan-suratan yang penting. Surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ya. Supaya nanti kalau dia menganjak besar, sudah 5 tahun, 6 tahun sudah bisa baca, atau 4 tahun. Satu kita perintahkan dia untuk baca. Karena anak-anak umur segitu, kadang-kadang mainnya entah kemana. Bisa jadi dia bermain ke sebuah tempat yang konon, tempat yang apa bu? Angker. Atau dengan istilah lain tempat yang wingit. Orang tahu diambah menungsa, anu lagi petak umpet, ya. Umpetnya nang tempat sing bener-bener orang bisa ketemu. Ya. Akhirnya betul, bersembunyi di situ dan ternyata di situ adalah tempat tinggalnya setan. Akhirnya anak pulang-pulang kesurupan. Karena apa? Karena kita tidak bacai, kita tidak perintahkan, biasakan dia untuk membaca dikir-dikir tadi. Maka penting. Sama saya sama anak-anak juga seperti itu. Berusaha untuk membiasakan, ayo Le, sudah baca zikir pagi belum? Belum. Ayo baca sekarang, tunggu nih. Ya. Harus seperti itu namanya pembiasaan. Ya. Jadi anak perlu dibiasakan untuk membaca zikir-zikir tersebut. Kalau anak dibiasakan berarti wong tuane ya. Ya iya. Aja kurung wong kontrong wong tuane. Wis zikir urung Le, urung. Bapaknya wis urung. Urung pada baik. Jadi orang tua harus mencontohkan. Kalau perlu ayo nak zikir bareng-bareng kita baca. Ya. Misalnya memotivasi anak, ayo kita baca bareng-bareng supaya kita sama-sama baca atau untuk mengajari si anak supaya dia hafal cepat. Atau misalnya caranya misalnya sambil berangkat ke masjid atau sambil pulang dari masjid. Itu sering saya perhatikan sama anak-anak kalau misalnya pulang dari sholat asar, ayo sambil jalan atau sambil naik motor dari masjid pulang ke rumah, ayo zikir. Kan lumayan itu jalan sekitar 5 menit dari masjid ke rumah. Itu bisa rampung zikir tersebut. Sudah, kalau sudah kayak gitu tenang. Atau habis subuh pulang dari masjid sambil kita gandeng anak kita. Ayo nak, baca zikir sekarang. Itu penting untuk kita biasakan agar anak kita tidak dijamah oleh siapa? Setan. Ini zikir pagi dan petang. Atau bisa juga, bacaan perlindungan itu kita mencontoh Nabi kita SAW. Ketika beliau membaca doa perlindungan untuk kedua cucunya. Siapa kedua cucunya? Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi SAW pernah membaca doa yang ada di hadapan ibu-ibu sekalian. Bunyinya, U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Artinya aku memohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Siapa kalian berdua di sini? Al-Hasan dan Al-Husain. Aku mohon perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Dari segala gangguan setan, binatang berbisa dan pandangan mata yang jahat. Hadis riwayat Abu Dawud dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Zahabi dan Syekh Al-Albani. Jadi di sini Nabi SAW sampai Nabi SAW saja minta perlindungan kepada Allah. Kalau misalnya kita kalau kita mau mengatakan wah nyong wis soleh ya ora perlu. Tuh, lebih soleh siapa? Jenengan sama siapa? Sama Rasul SAW. Dan itu Nabi SAW minta perlindungan untuk Al-Hasan dan Al-Husain. Al-Hasan dan Al-Husain adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpinnya para pemuda penghuni surga. Bayangkan, berarti kan orang yang soleh Al-Hasan dan Al-Husain. Itu pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih didoakan agar dilindungi sama Allah. Dilindungi dari apa? Min kulli syaitan, dari setan, wahamah, dari binatang yang berbisa. Itu juga penting, anak-anak dolanan nang kebon, ya. Mainan ke sungai, mungkin gak ketemu sama ular, bu. Mungkin sekali. Ketika kita bacakan doa ini dengan izin Allah, anak kita akan dilindungi. Dari kalajengking, dari ular, dari kelabang, dari binatang-binatang yang berbisa, dari tawon. Jadi kalau ketemu tawon itu pahit, pahit, itu kayak gue, sing diwarai. Nek ada tawon itu supaya membaca ini. Ya sebelum berangkat itu dibaca ini, pahit-pahit tawonnya orang ngerti pahit, sing penting anak bocah. Anak sirah nganggur cokot wae ngomong pahit ping 10 ya ora peduli. Ini bacanya ini, bacanya. Wa min kulli ainin lamah, dan juga selain dari binatang berbisa, kita minta perlindungan kepada Allah supaya anak kita dilindungi dari pandangan mata yang jahat. Ini yang sebagian dari kaum muslimin belum mengerti bahwa yang namanya pandangan mata itu bisa membuat orang itu sakit bahkan sampai meninggal dunia. Pandangan mata dari seorang yang jahat. Makanya kalau jenengan perhatikan dalam surat Al-Falaq, di situ kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir itu adalah kita minta perlindungan kepada Allah dari tipu dayanya orang-orang yang hasad, yang dengki. Orang yang dengki, Bu, kalau dia melihat dengan pandangan yang benci kepada kita, itu kalau kita tidak punya perlindungan, kita bisa jatuh sakit, Bu. Hanya dengan apa? Penglihatan pandangan saja. Itu namanya di dalam bahasa kita ain. Ya, dalam bahasa agama kita ain. Sakit gara-gara kena pandangan mata yang jahat. Itu pernah, subhanallah, Bu, pernah ada kejadian. Seorang ibu membawa bayinya ke pasar. Membawa bayinya kemana? Ke pasar. Bayinya itu, Masya Allah ya, nyenengke gitu, lemu, putih, sehat. Gitu. Akhirnya ketika di pasar itu semuanya ngelem. Jadi ketika di pasar itu bakul-bakul itu semuanya ngelem. Dan ngelemnya itu gak ada ngelem yang diiringi dengan sebutan nama Allah itu gak ada. Ngelemnya ya, wah mau lemu temen, apa maning? Oh, sehat temen, putih temen, ya. Mungkin di antara yang ngelihat itu ada orang yang iri dengan bayi tersebut. Subhanallah, Ibu, apa yang terjadi? Ketika dibawa ke pasar itu anaknya sehat walafiat, segar bugar. Ketika pulang, Bu, anaknya ditaruh di atas kasur, Bu, cengek-cengek meninggal dunia. Mati. Cuma gara-gara pandangan mata orang yang iri. Maka suatu saat kalau panjenengan melihat ada bayi atau ada sesuatu yang menakjubkan panjenengan, bayi kok sehat teman, itu cara memujinya itu bukan hanya masuk, bukan hanya wah lemu teman, bukan hanya seperti itu. Tapi diiringi dengan apa? Ungkapan-ungkapan. Masya Allah, Masya Allah lemune. Atau misalnya tabarakallah, barakallah. Ya. Jadi ada iringan-iringan lantunan zikrullah. Kalimat-kalimat mulia. Supaya apa? Supaya pandangan mata kita ini tidak mencelakai orang yang kita lihat. Maka hati-hati. Ini yang diajarkan sama Nabi SAW. Kemudian di sini saya kasih catatan. Bahwa doa yang dibaca oleh Nabi, u'idzukuma, itu adalah untuk anak yang jumlahnya berapa, Bu? 2 orang. Nah, anaknya telu, berarti bukan u'idzukuma, tapi nama u'idzukum. Ya, di situ ada, sudah saya sebutkan di situ. Kalau anaknya 3, 4, 5, 6, sampai 10, sampai 11, sampai ya terserah banyak, itu bacanya bukan u'idzukuma, tapi u'idzukum. Kalau anaknya 1 laki-laki, maka bacanya u'idzuka. Kalau 1 perempuan, bacanya napa? U'idzuki. Itu saja, kelanjutannya sama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, supaya anak-anak kita tidak dijamah oleh setan, adalah jangan biarkan anak-anak kita di waktu menjelang malam, jangan biarkan anak-anak kita itu keluar rumah. Gentayangan kemana-mana. Jangan biarkan kalau sudah masuk waktu, sarane wong biyen masuk waktu sande kalah. Itu jangan biarkan anak keluyuran keluar rumah. Karena kata Nabi SAW, waktu itu adalah waktu setan lagi pada gentayangan. Lagi pada keluar setan. Sangat disayangkan ibu-ibu, sering saya melihat anak-anak baru pulang dari lapangan, bal-balan, balini pas lagi, pas waktu itu. Sudah kayak gitu pulang sekarang lapangan, orang zikir, orang ngapa, cekakakan, pada ngobrol, pada nguyu-nguyu. Dan orang-orang yang seperti itu, anak-anak itu sangat mungkin untuk dimasuki oleh siapa? Setan. Ustaz berarti roli bal-balan. Boleh, tapi ngelihat apa? Waktu. Tidak apa-apa, panjenengan punya anak main bola, tidak apa-apa. Bagus olahraga itu. Selama sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang tidak, selama kaidah-kaidah syariat tidak ditabrak, tidak apa-apa. Sehat malah anak-anak olahraga. Tapi lihat salah satu yang harus diperhatikan waktunya. Misalnya, anak pada asal, bu, arep bal-balan, ya orang apa-apa, nganah. Tapi jam, pinten, jam 5, kudu bali. Jangan sampai jam tengah 6 itu sudah masuk menjelang waktu maghrib. Ya itulah waktu keluarnya setan. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, "Idza kana junhul layli aw amsaytum." Kalau misalnya hari mulai gelap, kalau hari mulai gelap, kufu sibyanakum. Tahanlah anak-anak kalian untuk keluar rumah. Jadi kalau sudah mulai masuk waktu sandai kala, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahan anak kalian, jangan biarkan dia keluyuran di depan rumah, di sekeliling rumah atau bahkan ke tempat yang jauh. Kenapa wahai Rasul? Kata beliau, fa inna syayatina tantashiru hina idin. Karena pada saat itu setan lagi pada berkeliaran. Terus kata Nabi SAW, فَإِذَا ذَهَبَ سَعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَكُلُّهُمْ. Kalau misalnya sudah lewat sebagian malam, biarkan mereka. Kalau misalnya mereka ada urusan malam-malam, misalnya belajar kelompok misalnya, atau ada sesuatu ingin ke tempat temannya, karena ada urusan sesuatu yang nggak bisa dihindari, nggak apa-apa kalau sudah lewat waktu sandai kala tadi. Terus nek digawamu masjid ke pri ustaz, ya bagus. Yang tidak boleh itu adalah kalau keluyuran orang genah, itu yang tidak boleh. Kalau maghrib waktunya ke masjid, ya dibawa kemana? Ke masjid. Nah yang tidak boleh itu adalah orang yang tidak ada juntrungnya, tidak ada urusan apa, masih waktu-waktu sandai kala keluar rumah, main-main di luar rumah, jangan, tahan, suruh masuk, ayo masuk, masuk. Ini waktunya setan sedang apa? Berkeliaran. Inilah empat insya Allah. Manakala kita amalkan, yang pertama adalah minta perlindungan. Kapan, Bu? Sebelum berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, minta perlindungan kepada Allah ketika anak itu lahir. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah di waktu pagi dan sore. Yang keempat, jangan biarkan anak untuk keluyuran ketika masuk waktu malam, atau yang biasa diistilahkan oleh orang Jawa dengan sande kala. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.